Kenangan masa lalu, lagunya enak sekali. Semakin membara, ku berlari untuk menggapai asmara. Wow, rindu tak tertahankan, ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawaban, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Pilu, semakin pilu hatiku bila bertemu bayang-bayang senyummu. Terobati sakit hati menanti pujaan hati. Semakin membara, ku berlari untuk menggapai asmara. Wow, rindu tak tertahankan, ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawaban, hatiku tak menentu. Masa indah seperti itu di dalam pelukanmu. Semakin pilu hatiku bila bertemu bayang-bayang senyummu. Terobati sakit.